kau dusta. Siapakah orang yang siapa? Siapa? Uyul, uyul. Jombo, siapa? Uyul. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Bercinta tak akan kubuka begitu hatiku yang paling menyakitkan, oh, yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang mengkanyangkannya, aku dapat getanya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh paling menyakitkan. aku dapat ketanya. Ku dapat ketanya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yeah.